Bayangkan skenario ini. Karena ini sangat mungkin pernah terjadi pada Anda. Ini tanggal 14 Februari 2023. Tepat jam 2 siang, seorang nasabah bank digital, mari kita sebut saja ia Budi. Hari yang seharusnya penuh kasih sayang, kan? Harusnya begitu. Budi sedang tersenyum lebar karena notifikasi gajinya baru saja masuk ke rekening. Tanpa menunda, Budi langsung membuka aplikasi bank di ponselnya. Dia mau melakukan transfer? Betul. Ia mentransfer Rp500.000 ke rekening istrinya untuk belanja kebutuhan rumah tangga. Nah, sesaat setelahnya, di menit yang persis sama, ia melakukan transfer kedua. Sebesar Rp1.000.000 untuk bayar cicilan kendaraan. Exact. Dan di layar ponsel cerdasnya, semuanya tampak bekerja dengan sempurna dan matematis. Saldo awalnya adalah Rp3.000.000. Berarti setelah transfer pertama, saldonya turun jadi Rp2.500.000. Ya, dan setelah transfer kedua, saldonya menunjukkan angka Rp1.500.000. Sangat masuk akal, bukan? Sangat masuk akal jika kita hanya melihat apa yang ada di permukaan layar kaca Anda. Namun, dalam dunia sistem terdistribusi yang menggerakkan perbankan modern, apa yang disajikan oleh antarmuka aplikasi itu tidak selalu mencerminkan realitas. Betul sekali. Tidak mencerminkan realitas yang sedang terjadi di pusat data. Dan itu terbukti dengan cara yang paling membuat stres. 3 jam setelah transaksi itu, Budi dilanda kepanikan luar biasa. Istrinya pasti menelpon. Ya, istrinya bertanya mengapa uang belanja belum juga masuk. Lebih parah lagi, pihak bank yang mengurus cicilan kendaraannya mengirimkan surel peringatan. Bahwa pembayaran bulan ini belum diterima. Budi yang kebingungan buru-buru membuka kembali aplikasi banknya untuk mengecek riwayat transaksi. Dan cepat tebak apa yang ia lihat di layar? Saldo akhirnya pasti berantakan. Saldo akhirnya bukan 1,5 juta, melainkan Rp2.000.000. Nah, mari kita hitung sejenak. Dia sudah mentransfer total 1,5 juta dari saldo awal 3 juta. Seharusnya sisa 1,5 juta. Kenapa malah bertambah menjadi 2 juta? Dan pertanyaan terbesarnya, kemana perginya uang yang seharusnya sampai ke rekening istrinya? Setelah proses investigasi yang panjang dengan layanan pelanggan, terungkap sebuah kenyataan yang agak menakutkan. Uang Budi terpotong ganda untuk satu transaksi yang sama. Tapi tidak ada satupun dari uang itu yang benar-benar sampai ke tujuan. Bagaimana sebuah bank digital dengan modal triliunan rupiah bisa melakukan kesalahan aritmatika anak sekolah dasar? Kasus ini sebenarnya adalah mahakarya dari sebuah kegagalan sistem terdistribusi. Sore itu, bank digital tersebut sedang dilanda lonjakan transaksi yang sangat ekstrim. Jauh di atas kapasitas normal mereka, kan? Sangat jauh. Basis data utama mereka, atau yang kita sebut sebagai database primary, yang berlokasi fisik di Jakarta, sedang kewalahan memproses antrian perintah. Jadi, untuk mencegah aplikasinya melambat di ponsel pengguna seperti Budi, sistem mereka mengambil jalan pintas otomatis. Sistem mengarahkan aplikasi Budi untuk tidak membaca data dari Jakarta, melainkan membaca data saldo dari sebuah read replika. Yaitu server salinan yang berlokasi di Singapura. Benar. Normalnya, data di Singapura ini hanya tertinggal beberapa milidetik dari Jakarta. Tapi sore itu, karena beban jaringan yang sangat masif, terjadi apa yang dalam industri disebut sebagai replication lag. Keterlambatan replikasi? Yah, dan keterlambatan ini membengkak secara tidak wajar hingga 5 menit penuh. 6 menit. Bagi kita manusia, 5 menit mungkin cuma waktu untuk menyeduh kopi. Tapi di dunia komputasi tingkat tinggi, 5 menit itu seakan-akan seperti 5 abad. Itu adalah keabadian bagi sebuah sistem data. Oke, mari kita urai ini agar pendengar kita bisa membayangkan kronologinya. Saat Budi menekan tombol untuk transfer pertama, perintah itu langsung dikirim. Dan uangnya tercatat sukses keluar di database Jakarta. Tapi, selang beberapa detik kemudian saat Budi melihat layar ponselnya untuk transfer kedua, aplikasinya diam-diam sedang membaca data dari salinan di Singapura. Dan karena ada replication lag 5 menit tadi, server Singapura belum mendapat kabar dari Jakarta. Belum tahu kalau Budi baru saja mengirim 500 ribu. Jadi server Singapura dengan polosnya memberitahu aplikasi Budi, tenang, saldomu masih utuh 3 juta rupiah. Budi yang tidak tahu apa-apa melakukan transfer kedua berdasarkan informasi saldo yang sudah kadaluarsa tersebut. Ketika data antara Singapura dan Jakarta akhirnya mencoba disinkronkan 5 menit kemudian, sistem kebingungan setengah mati menggabungkan dua realitas yang bertolak belakang ini. Terjadilah kekacauan absolut. Kekacauan yang memakan waktu 3 hari penuh dan memaksa 4 teknisi senior bekerja lembur hanya untuk merapikan ribuan transaksi yang korup hari itu. Tragedi saldo budi ini adalah gerbang masuk yang sempurna untuk sesi bedah materi kita hari ini. Hari ini kita membedah bab 42 dari buku Data Replication and Fault Tolerance, The Art of Survival. Misi utama kita dalam pembahasan mendalam ini adalah membongkar seni bertahan di dunia yang selalu gagal. Kita akan menginvestigasi mengapa sistem komputer yang dirancang dengan anggaran raksasa untuk selalu tersedia justru seringkali memunculkan inkonsistensi yang sangat merugikan penggunanya. Ya, dan untuk Anda yang sedang mendengarkan sambil dalam perjalanan atau mungkin sedang bersantai, ini sangat relevan. Saya ingin menekankan satu hal penting. Apa yang kita bahas dalam eksplorasi kita hari ini bukanlah sekedar teori ilmu komputer yang mengawang-awang di ruang kelas. Ini adalah tentang rutinitas digital Anda setiap hari. Setiap kali Anda menggunakan aplikasi, entah itu untuk menyegarkan lini masa media sosial, memesan kendaraan, hingga memindahkan tabungan hidup Anda. Ada pertarungan tak kasat mata yang terjadi di belakang sana. Aplikasi-aplikasi ini berusaha mati-matian menyeimbangkan antara kecepatan respons, ketersediaan layanan agar tidak pernah down, dan keakuratan data yang mutlak. Jadi kita harus mulai dari pertanyaan paling mendasar. Mengapa perusahaan-perusahaan ini repot-repot membuat sistem replikasi data yang begitu rumit? Bukankah melakukan pencadangan atau backup setiap malam sudah cukup? Nah, pencadangan tradisional itu ibarat asuransi jiwa. Anda baru bisa mengklaimnya saat skenario terburuk sudah benar-benar terjadi. Tepat. Dan Anda harus pasrah kehilangan banyak waktu saat proses pemulihan. Replikasi beroperasi di dimensi yang jauh lebih dinamis. Berdasarkan materi yang kita bedah, ada 4 pilar alasan mengapa replikasi itu wajib. Pilar pertama adalah high availability atau ketersediaan tinggi. Bayangkan sebuah server tiba-tiba terbakar atau perangkat kerasnya hancur. Dengan replikasi, server bayangan bisa langsung mengambil alih peran tersebut dalam hitungan milidetik. Rancang untuk skenario kiamat berskala lokal, bukan? Iya, misalnya jika seluruh pusat data raksasa di Jakarta mati total karena gempa bumi berskala besar atau banjir bandang. Dengan replikasi, data berharga milik jutaan orang tidak ikut terkubur. Layanan bisa segera dihidupkan kembali karena salinan identiknya sudah bersandar aman di benua lain. Katakanlah di Tokyo atau Frankfurt. Lalu kita masuk ke pilar ketiga, yaitu rich scalability atau skalabilitas pembacaan. Mari kita ambil raksasa media sosial seperti Facebook sebagai contoh. Di sana, jumlah orang yang hanya menggulir dan membaca lini masa setiap detiknya berjumlah miliaran. Ini jauh, sangat jauh lebih besar dibandingkan jumlah orang yang mengunggah status baru di detik yang sama. Jika semua orang membaca dari satu server utama, server itu akan meleleh. Pasti. Jadi, sistem menyalin data tersebut ke ribuan server pembantu yang tugasnya murni hanya melayani permintaan baca dari pengguna. Masuk akal. Lalu, pilar keempat adalah geographic distribution. Hukum fisika dan kecepatan cahaya tidak bisa ditipu. Benar. Jika pusat data Anda hanya ada di Amerika, pengguna di Indonesia akan merasakan jeda yang menyebabkan setiap kali memuat halaman. Replikasi mendistribusikan data ke server yang berlokasi paling dekat dengan pengguna untuk memangkas latensi seminimal mungkin. Buku ini menggunakan sebuah analogi yang menurut saya sangat brilian untuk menjelaskan dinamika antar server tersebut. Di dalam arsitektur ini, kita mengenal istilah leader atau primary. Anda bisa membayangkannya sebagai pemimpin tim. Dialah satu-satunya yang berhak membuat keputusan akhir dan menerima instruksi penulisan data langsung dari luar. Di sekelilingnya ada follower atau replika. Mereka ini ibarat anggota tim yang disiplin. Tugasnya cuma satu. Mencatat dan meniru persis setiap pergerakan dan keputusan sang pemimpin. Namun, analogi ini membawa kita pada sebuah skenario horor operasional yang dikenal dengan nama Split Brain. Bayangkan sebuah kapal pesiar raksasa yang sedang berlayar. Tiba-tiba, karena suatu miskomunikasi, kapal ini memiliki dua kapten yang merasa berkuasa. Kapten pertama berteriak ke ruang mesin, belok kiri penuh. Sementara kapten kedua di sudut lain berteriak, belok kanan penuh. Awak kapal kebingungan menerima dua realitas komando, dan hasil akhirnya sudah bisa ditebak. Kapal itu hancur menabrak karang. Dalam dunia server, ini terjadi ketika jaringan komunikasi terputus dan dua server di dua lokasi berbeda sama-sama mengambil kesimpulan bahwa dirinya lah sang leader yang sah. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar. Skenario kapal tadi sebenarnya adalah manifestasi dari sebuah hukum alam di dunia teknologi. yaitu CAP Theorem. Teorema ini menyatakan sebuah realitas pahit. Anda memiliki tiga hal, konsistensi atau konsistensi data, availability atau ketersediaan sistem, dan partition tolerance. Ketahanan saat jaringan terputus. Di dunia nyata, jaringan pasti akan terputus. Kabel di dasar laut bisa tergigit hiu, atau alat routing bisa rusak. Saat pemutusan jaringan atau network partition itu terjadi, Anda dipaksa memilih. Anda tidak bisa mendapatkan ketersediaan tinggi dan konsistensi yang mutlak. Jika Anda memilih agar aplikasi tetap bisa diakses demi availability, Anda berisiko menampilkan data yang sudah usang atau berbeda antar pengguna. Tapi jika Anda memilih konsistensi sempurna, Anda harus mematikan aplikasi dan menampilkan pesan error sampai jaringan kembali normal. Dan karena paksaan untuk memilih itulah, para arsitek sistem menciptakan tiga rasa atau varian replikasi. Anda sebagai pembuat aplikasi dipersilakan memilih racun Anda sendiri. Rasa yang pertama disebut synchronous replication atau replikasi sinkron. Pendekatan ini sangat otoriter dan ketat. Data yang baru masuk hanya akan dianggap berhasil disimpan jika sang pemimpin dan seluruh anggota timnya sudah sama-sama mencatatnya. Di buku ini disebutkan bahwa mereka menggunakan protokol yang terdengar sangat rumit seperti two-phase commit dan raft. Tanpa harus menjadi teknisi, bisakah kita menyederhanakan cara kerja protokol ini? Tentu. Bayangkan protokol raft itu seperti sebuah rapat dewan direksi yang sangat krusial. Ketua dewan membacakan sebuah keputusan investasi. Keputusan itu tidak akan diketok palu dan disahkan sampai sang ketua melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa setiap anggota di ruangan tersebut mengangguk setuju. Jika ada satu saja anggota yang diam atau tertidur atau keluar ruangan ke toilet, seluruh rencana investasi itu dibatalkan saat itu juga. Intinya adalah konsensus mutlak. Pendekatan sinkron ini adalah standar emas untuk sistem finansial inti. Uang nasabah tidak boleh menguap di tengah jalan, apapun alasannya. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar untuk kepastian ini, yaitu kecepatan. Karena server harus menunggu sinyal konfirmasi bolak-balik melintasi kabel fiber optik fisik. Prosesnya menjadi sangat lambat. Jika satu server salinan mati, seluruh operasi penulisan data di sistem tersebut akan berhenti total. Anda mendapatkan konsistensi, tapi Anda kehilangan kebebasan bergerak. Disinilah bagian yang sangat menarik. Karena kelambatan itu sangat dibenci oleh konsumen modern yang menginginkan semuanya serba instan. Mayoritas aplikasi yang Anda sentuh sehari-hari tidak menggunakan pendekatan sinkron itu. Mereka memilih rasa yang kedua. Asynchronous replication atau replikasi asinkron, ini adalah lambang dari kecepatan tanpa batas. Saat Anda menekan tombol simpan profil atau unggah foto, server pemimpin langsung menjawab, selesai, berhasil, dalam hitungan milidetik. Tanpa repot-repot menunggu anggota timnya mencatat perubahan tersebut. Sistem pada dasarnya sedang bermain judi kasino. Mereka bertarung bahwa server utama akan terus hidup dengan sehat setidaknya sampai data tersebut perlahan-lahan disalin ke server lain di latar belakang. Namun, layaknya semua perjudian, akan ada hari di mana bandar menang dan Anda kalah. Jika tebakan probabilitas itu meleset. Misalnya server utama tiba-tiba kehilangan daya listrik sesaat setelah memberitahu Anda berhasil, tetapi sebelum ia sempat membisikkan data tersebut ke server salinan. Maka data Anda menguap ke ruang hampa selamanya. Musuh abadi dari varian ini adalah entitas yang kita bahas di awal tadi, replication lag. Kesenjangan waktu inilah yang menjadi rahim bagi segala inkonsistensi data, termasuk mimpi buruk saldo Bang Budi tadi. Sistem mengorbankan kepastian demi ilusi kecepatan tanpa gesekan. Kalau dua varian tadi belum cukup bikin pusing, rasa yang ketiga membuka kotak Pandora yang sesungguhnya. Varian ini disebut multi-leader. Bayangkan Anda memiliki sebuah akun di platform perbelanjaan daring. Sang suami sedang dalam perjalanan bisnis di Singapura dan sang istri berada di Jakarta. Tanpa saling tahu, keduanya membuka akun yang sama persis di detik yang sama. Sang istri di Jakarta mengubah alamat pengiriman pesanan menjadi Jalan Sudirman, Jakarta. Di milidetik yang sama, sang suami di Singapura mengubah alamat menjadi Orchard Road, Singapura. Karena ini sistem multi-leader, server di Jakarta menganggap dirinya pemimpin dan menerima data istri. Server Singapura juga menganggap dirinya pemimpin dan menerima data suami. Pertanyaannya, saat kedua server ini akhirnya saling menelpon untuk mensinkronkan data beberapa detik kemudian, alamat mana yang akan bertahan? Ini memunculkan satu pertanyaan penting yang menjadi salah satu seni tersulit dalam komputasi terdistribusi. Bagaimana Anda mendamaikan konflik dari dua kebenaran yang setara? Resolusi konflik adalah bidang kajian yang sangat dalam. Pendekatan yang paling primitif dan banyak ditinggalkan adalah last right wins. Siapa yang cap waktunya paling akhir, dia yang menang. Mengapa ini ditinggalkan? Karena ada fenomena yang disebut clock skew. Jam internal di dalam server komputer tidak ada yang sinkron secara absolut. Server di Jakarta mungkin jamnya lebih lambat 5 milidetik dari jam nyata. Sementara server Singapura lebih cepat 2 milidetik. Mengandalkan jam server untuk menentukan kebenaran data adalah resep untuk bencana. Oleh karena itu, para ahli menciptakan vector clocks. Sistem ini tidak memedulikan waktu aktual sama sekali. Alih-alih melihat jam, sistem melacak versi dari sebuah perjalanan data. Server akan melihat, oh, ini adalah versi kedua dari alamat pengiriman berdasarkan perubahan dari Singapura. Mari kita bandingkan sejarahnya dengan versi dari Jakarta. Tetapi materi kita melangkah lebih jauh dari sekedar membandingkan versi. Ada sebuah struktur data matematis yang dibahas, yang terdengar seperti ilmu sihir komputasi. Namanya Chernobylitis atau Conflict-Free Replicated Beta Types. Penjelasannya cukup menantang, tapi intinya ada tipe data khusus seperti G-counter yang secara brilian memisahkan operasi penambahan dan pengurangan. Saya mencoba memahaminya, tetapi bagaimana tepatnya ini menyelesaikan konflik tanpa menimpa data pengguna secara semena-mena? Mari kita gunakan analogi yang sangat familiar bagi Anda. Pernahkah Anda berkolaborasi mengerjakan sebuah dokumen di Google Docs bersama 5 rekan kerja Anda secara bersamaan? Anda mengetik di paragraf pertama, rekan Anda menghapus kalimat di paragraf ketiga, dan semuanya terjadi secara langsung. Dokumen itu tidak rusak, tidak ada yang menimpa pekerjaan orang lain, dan semuanya secara ajaib tergabung menjadi satu kesatuan dokumen yang masuk akal. Itulah keajaiban di balik Chernobylitis. Struktur data ini dirancang dengan prinsip matematika tertentu. Sedemikian rupa, sehingga tidak peduli dalam urutan apapun perubahan itu tiba di server, jika semuanya digabungkan, hasil akhirnya dijamin secara matematis akan selalu sama dan benar. Ini sangat elegan. Namun, sehebat apapun desain matematis ini di atas kertas putih, kita hidup di dunia fisik yang keras. Perangkat keras bisa meleleh dan kabel bisa terpotong. Yang membawa kita ke bagian selanjutnya, anatomi kegagalan. Jika kita ingin membangun sistem yang kebal, kita harus mengenal musuh-musuh kita. Dari apa yang saya baca, ada tipe kegagalan yang dianggap jujur, yang disebut crash failure. Ini adalah ketika server mati secara total, misalnya karena korsleting listrik. Ini ternyata mudah diatasi, karena server lain bisa segera melihat bahwa ia sudah tidak bernapas, dan rute lalu lintas data bisa dialihkan. Tapi ada monster yang jauh lebih mengerikan, yaitu network partition yang sempat kita singgung. Servernya tidak mati. Prosesornya bekerja cepat, memorinya sehat. Tapi kabel jaringan yang menghubungkannya dengan dunia luar terputus. Server ini terisolasi total. Ia masih berpikir bahwa ia adalah penguasa. Dan ia menyangka sisa alam semesta yang telah menghilang. Padahal dialah yang sedang mengambang sendirian di ruang hampa. Betul. Dan satu lagi entitas yang lebih mematikan dari itu. Slow node. Atau server yang melambat. Ini adalah pembunuh senyap. Server ini tidak mati. Jadi sistem tidak memicu alarm darurat. Jaringannya juga tidak terputus. Tetapi ia memproses setiap instruksi dengan kecepatan siput. Mungkin karena piringan kerasnya mulai rusak. Karena ia tetap menerima tugas tapi lambat menyelesaikannya, instruksi dari server lain mulai mengantri panjang. Perlahan-lahan, antrean ini menguras seluruh sumber daya, membuat efek domino yang bisa meruntuhkan seluruh arsitektur sistem. Menghadapi monster-monster ini, materi kita memaparkan gudang senjata pertahanan yang sangat taktis. Salah satu strategi utamanya menggunakan apa yang disebut quorum. Ada semacam formula sakti yang dijabarkan. W ditambah R harus lebih besar dari N. Sejujurnya, saat melihat huruf-huruf aljabar itu, saya butuh waktu untuk mencernanya. Bisa tolong uraikan bagaimana matematika sederhana ini bisa mengamankan data kita? Tentu. Mari kita buat ini membumi. Bayangkan N adalah total server yang menyimpan data Anda. Katakanlah Anda punya 5 server. Oke, N adalah 5. Formula ini adalah cara kita menetapkan aturan main. Jika kita mengatur W, jumlah minimal persetujuan untuk menulis adalah 3. maka setiap kali ada data baru, Anda butuh stempel persetujuan dari setidaknya 3 server. Kemudian kita mengatur R, jumlah minimal persetujuan untuk membaca, juga 3. Nah, 3 ditambah 3 adalah 6. Karena 6 selalu lebih besar dari total server kita yang berjumlah 5. Hukum matematika menjamin bahwa setiap kali Anda mencoba membaca data, Anda pasti, tanpa keraguan sedikit pun, akan berpapasan dengan setidaknya 1 server yang sebelumnya ikut memberikan stempel persetujuan saat penulisan. Irisan matematis ini menggaransi bahwa Anda tidak akan pernah membaca data yang usang meskipun beberapa server sedang mati atau tertinggal. Itu sangat masuk akal. Sebuah trik matematika murni untuk memaksa konsistensi. Lalu bagaimana jika sistem berhadapan dengan masalah slow note tadi, server yang merespon sangat lambat dan membuat antrian mematikan? Buku ini menyebut senjata bernama circuit breaker. Tebakan saya, ini bekerja persis seperti sekring atau pemutus arus listrik di rumah kita, bukan? Jika ada lonjakan tegangan atau alat elektronik yang korslet, sekring akan anjlok secara otomatis untuk mencegah seluruh rumah terbakar. Analogi yang sangat akurat. Dalam perangkat lunak, circuit breaker secara aktif memantau waktu respons. Jika server nomor 4 mulai melambat dan gagal merespons dalam waktu sekian milidetik secara berturut-turut, circuit breaker akan memutus arus. Sistem akan berhenti mengirimkan perintah baru ke server sekarat tersebut secara otomatis. Server itu dibiarkan bernapas dan memulihkan diri. Dan setelah beberapa waktu, arus akan dibuka sedikit demi sedikit untuk menguji apakah ia sudah kembali sehat. Selain itu, ada senjata pertahanan lain jika koneksi antar server terputus, yaitu strategi retry with exponential backoff and jitter. Nah, istilah itu cukup panjang. Apakah ini berhubungan dengan cara sistem mencoba mengulang pengiriman data saat gagal? Benar. Ketika ribuan koneksi gagal secara serentak karena masalah jaringan, insting pertama sistem biasanya adalah langsung mencoba menyambung kembali sedetik kemudian. Jika jutaan instruksi mencoba masuk lagi secara bersamaan, mereka pada dasarnya sedang melakukan serangan DDoS ke sistem mereka sendiri. Yang justru akan mematikan server yang baru saja mulai pulih. Exponential backoff memaksa sistem untuk menunggu dengan jeda yang makin lama. Coba lagi dalam 1 detik, gagal. Tunggu 2 detik, lalu 4 detik, lalu 8 detik. Sedangkan jitter adalah elemen pengacakan. Sistem menambahkan milidetik acak ke setiap jeda server. Sehingga jutaan permintaan tersebut tidak masuk secara serentak berbaris rapi, melainkan tersebar secara alami. Luar biasa cerdik. Dan berbicara soal ketahanan, ada satu praktik yang sangat radikal yang dibahas di sini. Konsep chaos engineering atau rekayasa kekacauan. Contoh yang paling terkenal datang dari raksasa streaming, Netflix. Mereka menciptakan program yang diberi nama Chaos Monkey. Saya sangat terpukau dengan konsep ini. Yang menarik di sini adalah filosofi di baliknya. Daripada berharap dan berdoa agar tidak terjadi kegagalan di hari Minggu malam saat semua orang menonton film, teknisi Netflix secara sengaja melepaskan Chaos Monkey di jam sibuk operasional mereka. Program ini berjalan secara otomatis dengan satu tugas, menembak mati dan mematikan server utama di pusat data secara acak. Kedengarannya seperti tindakan sabotase, tapi ini adalah latihan militer yang sangat keras. Jika Anda tahu bahwa setiap jam ada server yang pasti akan dihancurkan tanpa peringatan, mau tidak mau Anda sebagai pembuat sistem harus merancang infrastruktur yang tangguh, yang bisa memindahkan beban kerja ke server pengganti dalam kedipan mata, tanpa penonton di rumah menyadari kualitas video mereka menurun. Pemindahan beban itu membawa kita pada seni genting yang disebut failover. Yaitu proses penyerahan mahkota kepemimpinan saat server utama benar-benar mati, dan server salinan harus maju mengambil kendali. Dari yang saya pahami, ini bukan keputusan yang mudah. Sama sekali tidak mudah. Ini adalah pedang bermata dua. Anda bisa membuatnya sepenuhnya otomatis agar sangat cepat. Tapi jika sensor sistem Anda salah mengenali network partition, sistem mengira server Jakarta mati padahal hanya jaringannya yang terputus. Server Singapura akan mempromosikan dirinya menjadi pemimpin. Dan tiba-tiba, Anda memiliki dua raja. Skema split brain terjadi, yang bisa memicu failover storm, di mana mahkota kepemimpinan terus-menerus dilempar bolak-balik antar server karena sistem panik. Melumpuhkan seluruh aplikasi. Karena resiko yang terlalu mematikan ini, banyak institusi vital seperti rumah sakit dan bank sentral masih menolak otomatisasi. Mereka masih menggunakan failover manual. Mereka menyimpan dokumen panduan langkah demi langkah setebal kamus yang disebut runbook. Jika alarm berbunyi merah jam 3 pagi, teknisi harus bangun, menyalakan laptop, dan secara manual mengetik instruksi pemindahan server. Tentu saja, ini sangat merusak target RTO atau Recovery Time Objective, batas waktu toleransi berapa lama bisnis boleh berhenti sebelum menimbulkan kerugian massal. Jadi, apa arti dari semua ini? Pembahasan kita mulai dari saldo yang salah hingga monyet yang menghancurkan server. Tapi yang saya tangkap, saat kita bicara soal mereplikasi kebenaran, kita tidak melulu bicara soal lemari arsip atau database tradisional, bukan? Ini terjadi di banyak lapisan. Tepat. Replikasi adalah arsitektur yang berlapis-lapis bagaikan bawang. Di lapisan paling dasar, lapisan database, kita melihat apa yang disebut WL shipping atau write ahead log. Ini adalah replikasi fisik yang sangat kasar. Ia menyalin byte demi byte yang persis sama dengan apa yang direkam oleh piringan keras. Kemudian ada replikasi logis yang lebih cerdas. Ia hanya mengirimkan instruksi level tinggi seperti ubah baris pelanggan atas nama X menjadi Y. Naik satu tingkat ke lapisan aplikasi, arsitek perangkat lunak menggunakan pola desain seperti event sourcing. Pola ini tidak menyimpan keadaan data saat ini, melainkan menyimpan daftar seluruh kejadian atau transaksi dari masa lalu hingga kini secara berurutan. Ini bertindak seperti mesin waktu. Jika data saat ini korup karena bug, Anda bisa menghapusnya dan memutar ulang kembali seluruh riwayat kejadian dari titik nol. Untuk mendapatkan kebenaran yang baru. Berbicara soal pola arsitektur aplikasi, saya juga melihat istilah CQRR CRS disebut-sebut. Sepertinya ini ada hubungannya dengan cara kita memisahkan beban server. Benar sekali. CQNS atau Command Query Responsibility Segregation adalah konsep brilian di lapisan aplikasi. Intinya sangat sederhana. Memisahkan secara ekstrim jalur lalu lintas untuk menulis data dari jalur lalu lintas untuk membaca data. Model data yang digunakan saat Budiman transfer uang benar-benar terpisah secara fisik dan logis dari model data yang digunakan Budi saat ia hanya ingin mengintip sisa saldonya. Pemisahan ini memungkinkan tim teknis untuk mengoptimalkan dan menskalakan mesin pencari dan penulisan secara independen sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, di lapisan infrastruktur, kita punya pelindung fisik seperti multi-AZ atau zona ketersediaan ganda. Di mana rack server secara harfiah disebar di gedung atau kota yang berbeda. Semuanya ini dikomandoi oleh perangkat lunak orkestrasi seperti Kubernetes yang memastikan jika satu gedung kehilangan pasokan listrik. Kontainer aplikasi Anda secara otomatis dihidupkan kembali di gedung tetangga. Dengan semua komponen yang bergerak menyilang dengan kecepatan cahaya ini, bagaimana manusia biasa bisa memantau semuanya tanpa menjadi gila? Visibilitas pasti menjadi segalanya. Di layar dashboard pemantauan, angka lag atau keterlambatan waktu adalah yang paling krusial. Jika angka lag merayap melewati batas 60 detik, itu adalah lampu kuning menuju bencana. Begitu pula dengan kapasitas replication slot. Jika keranjangnya penuh, server utama justru bisa mogok bekerja karena panik. Tapi buku ini memberi satu peringatan penting. Jaga kewarasan teknisi Anda, jangan buat alarm yang berteriak untuk hal-hal remeh. Sistem membaginya menjadi alarm tingkat pager. Ini untuk kondisi kiamat absolut yang sah untuk membangunkan teknisi Anda jam 3 pagi dari tidurnya. Dan alarm tingkat tiket, masalah ringan yang cukup dicatat dan bisa diselesaikan besok pagi sambil menyeruput kopi hangat. Untuk membungkus filosofi pertahanan ini, izinkan saya mengutip perkataan dari Jim Gray, seorang pionir legendaris di bidang komputasi database. Puluhan tahun lalu, ia menyampaikan sebuah perumpamaan yang masih tak tertandingi hingga detik ini. Komputasi terdistribusi itu seperti gergaji mesin. Ia adalah alat yang sangat kuat, tetapi jika Anda menggunakannya tanpa benar-benar memahaminya, Anda hanya akan berakhir memotong kaki Anda sendiri. Filosofi utama dari toleransi kegagalan bukanlah tentang arogansi menciptakan ilusi bahwa mesin tidak akan pernah mati. Itu mustahil. Mesin akan terbakar, perangkat lunak akan menemui jalan buntu, dan alam akan memutus kabel Anda. Inti sesungguhnya adalah tentang bagaimana merancang sebuah sistem yang mampu gagal dengan anggun. Bagaimana ia bisa pulih dalam waktu sesingkat mungkin untuk memenuhi metrik RTO. Dan yang paling sakral dari semuanya, bagaimana sistem mengamankan RPO atau Recovery Point Objective Anda? Memastikan bahwa tidak ada satupun bit data berharga milik pengguna yang hilang ke dalam kehampaan saat bencana itu menghantam. Sangat mendalam. Jadi untuk Anda yang telah menemani eksplorasi kita hari ini, mari kita ubah cara pandang kita. Lain kali saat Anda sekedar menyentuh layar ponsel untuk menyegarkan lini masa media sosial favorit Anda. Atau saat Anda menekan tombol konfirmasi untuk memindahkan tabungan hidup Anda ke rekening lain, cobalah untuk mengingat ini. Di balik layar kaca datar itu, ada tarian yang luar biasa rumit. Sebuah simfoni matematika yang menyeimbangkan antara kecepatan instan, konsistensi yang presisi, dan ketahanan yang keras kepala terhadap bencana berskala global. Sia-sia yang menentukan nasib data Anda tersebut dieksekusi, disepakati, dan dikunci hanya dalam hitungan sepersekian milidetik. Dan mengingat betapa kompleks dan sensitifnya tarian di balik layar tersebut, ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Kita telah membedah bersama betapa destruktifnya sebuah otomatisasi failover yang salah mendeteksi situasi. Ia bisa membelah otak sistem dan merusak kebenaran data secara absolut. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apa yang akan terjadi di masa depan yang sangat dekat ini ketika kecerdasan buatan atau AI diintegrasikan untuk sepenuhnya mengambil alih eksekusi runbook manual? Jika sebuah AI dengan segala kompleksitas algoritmanya yang kadang bak kotak hitam salah menerjemahkan sebuah situasi network partition di tengah-tengah badai alam atau krisis global darurat, mungkinkah kita sebagai manusia sedang membuka gerbang menuju kekacauan dan kehilangan data lintas negara pada skala masif yang belum pernah kita saksikan sepanjang sejarah peradaban digital?